mengingkari siapa yang berbuat kemungkaran dan kemungkaran itu. Dan juga mengingkari orang-orang yang diam terhadap kemungkaran. Diam terhadap kemungkaran. Ini bukan naam, bukan manhaj yang dibuat-buat, tapi manhaj yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang merubah kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang memperingatkan manusia daripada kemungkaran, dan mereka naam sangat tidak setuju dan tidak menyepakati jalannya orang-orang yang diam terhadap kemungkaran. Mereka bahkan memperingatkan manusia dari orang yang melakukan, dari orang yang diam. Sehingga pada pasti salaf as-salih, mereka adalah orang-orang yang mentahdir daripada kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok hadisiyah, kelompok-kelompok al-lahwa, ataupun yang bersama dengan mereka yang mendiamkan perkara mereka. Karena ada orang mengatakan demikian, masa saya ditahdir, sementara saya tidak melakukan kemungkaran ini. Nah, saya tidak menyerukan kemungkaran yang ada. Tapi orang ini bersama dengan itu masuk. Nah, ke dalam kemungkaran itu dengan dia. Dia membenarkan. Dia mengiyakan jalannya. Dengan lisanul hal, bukan dengan lisanul makhal. Dengan keadaannya, bukan dengan perkataan. Dia membenarkan. Yang demikian ini ditahdir pun. Supaya hati-hati terhadap orang ini. Karena orang ini berpenyakit. Berpenyakit. Berpenyakit hawa nafsu. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada agamanya. Nah, sehingga itu pula. Engkau dapati asalah kecuali mentahdir orang-orang yang bergabung dia bersama dunia itu. Walaupun mereka mengatakan, kami kan tidak melakukan kemungkaran. Kami kan tidak menyerukan kepada kemungkaran kami. Cuma sekedar bergabung aja ya kau diam terhadap permasalahan kemungkaran yang ada. Nah, kau diam terhadap kemungkaran yang ada. Ataupun, dia mengatakan, yang melakukan tahdir itu hanyalah kibar ulama. Kalimat hak ini dalil batil. Yang melakukan tahdir itu adalah apa? Kibar ulama. Dan kibar ulama. Pandangannya hanyalah seperti misalnya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, atau yang tertinggal dengan mereka. Betul kita katakan mereka berdua ini karena di zaman kita ataupun yang dahulu, kalau mungkin dahulu mungkin seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi, Imam Bukhari dan yang lainnya. Betul perkataan yang ada, kalau masai kibar itu mentahdir, betul dan itu tugas mereka. Tapi bukan berarti enam orang yang melihat kemungkaran lantas diam. Contohnya kan pencurian, ada orang mencuri. Nanti kalau dikatakan jangan mentahdir sebelum ada omongan dari apa? Kibar ulama. Yang mentahdir hanyalah apa? Kibar ulama. Ada orang mencuri, pencopet. Tidak boleh dikatakan pencuri, pencopet. Lapor dulu ke Syekh bin Baz, Syekh bin Baz yang ada di Saudi sana. Nah, ini sudah mencuri, sudah mencuri. Wah, nantilah dilapor ke Syekh bin Baz saja. Kalau dikatakan mencuri, ya mencuri. Kalau enggak, ya enggak. Ya, mana bodohnya kamu. Nah, karena ada orang mengatakan ini kibar utama saja. Kita katakan tadi dengan jawabit, selama kau itu mengetahui itu adalah salah dengan ilmu. Kau katakan, ya pencurian, sepakat kita mengetahui itu adalah kesalahan. Dan siapa yang mengetahui itu kesalahan, katakan itu salah. Katakan itu salah. Nah, demikian saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nanti bayar kamu. Nah, misalnya korupsi. Kita buat pertanyaan ke lajnah dan iman gajah. Bayar kita ini bagaimana? Nah, kuen. Nah, poin ini. Nanti kalau begini manhajnya, dari manhaj yang ada, kemungkaran akan merajalela. Kemungkaran akan merajalela. Nasallahu salamata wa afiyah. Lah, katakan yang betul, katakan yang hak, bahwasanya ini adalah pencurian, ini adalah kemungkaran, ini adalah kejahatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Begitu pula bid'ah. Kalau pencurian aja kau katakan pencuri, bagaimana dengan itu? Yang bid'ah ini ahad minat ahad ila iblis minat ma'afi. Lebih disenangi oleh iblis daripada apa? Perbuatan maksiat. Bid'ah. Kemungkarannya besar. Nah, kamu katakan. Kala Muhammad ibnu Bundar berkata Muhammad ibnu Bundar al-Jurjani kepada Imam Ahmad. Kata Muhammad ibnu Bundar ini, nah, aku berat untuk menyatakan pulang itu demikian dan pulang itu demikian. Pulang ini demikian atau pulang itu mukjade atau pulang itu hizde atau pulang berat bagi kata Muhammad. Nah, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan ini asar yang masyhur, asar yang masyhur daripada imam bin A'imah di ahli sunnah, dari kalangan imam ahli sunnah seperti Ahmad bin Muhammad. Idza takatta anta, kata Imam Ahmad, kalau kau diam wa takattu ana, dan aku pun diam, sama saya aku jahil. Maka kapan orang jahil itu mengetahui yang benar? Al-Qur'iha minat sadi, daripada yang jelek. Kalau saya diam, kau diam, kapan kira-kira orang tahu yang benar itu benar, yang jelek itu jelek? Subhanallah, manhaj yang sahih, manhaj yang benar, yang lurus dari manhaj as-salaf. Kalau kau diam, tidak memberikan tahrir, kamu lihat ini kemungkaran yang nyata, kamu tidak mentahdir, atau kamu katakan kita tunggu ulama. Nah, yang gambarannya lucu nanti, kamu datang ke ulama kibar, jadi ini khotib di masjid saya di RT 2 RW 3 di jalan yang di kecamatan ini negeri Indonesia. Nah, selamatkan demikian, kok kenal ya? Saya bingung, apa yang mau dijawab kira-kira ini? Nah, apa ya? Nah, subhanallah, tonggok-tonggok. Demikian yang ada. Kacau. Kenapa? Ini tidak dijalani oleh manhaj as-salaf. Kau tahu kejahatan, kau tahu itu adalah kebidaan. Kau jelaskan kepada ummah bahwa ini adalah kesalahan. Ini perlu dijauhi. Ini perlu ditinggalkan. Karena kalau kau tidak berkata, orang jahil nanti akan membenarkan kemungkaran yang ada. Mereka menyangka, kau diam, berarti benar dong. Karena orang jahil melihatmu, engkau adalah orang yang ngaji, walaupun mungkin sepekan sekali. Ini orang ngaji, walaupun sepekan sekali. Orang ngaji diam. Lah, masa kita harus berbicara? Orang ngaji siapa saja diam. Apalagi kalau dia anak pondok. Orang awam melihatnya seperti Syekhul Islam. Nah, anak pondok dilihat seperti Syekhul Islam di Indonesia. Ini acara pondok dia kok. Nah, gimana kamu bisa? Atau yang lebih daripada yang tersesat, diam. Lah, kesalahan-kesalahan yang ada ini bagaimana nanti? Disangka benar oleh orang-orang yang tidak mengerti wallahu ta'ala. Kau masukkan dia ke jaring kesesatan dengan diamnya kau. Nah, maka kata Imam Ahmad, fa in sakattu ana wa sakatta wa fa in sakattu ana wasakatta anta famatalan hujjah. Nah, demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula ketika ditanyakan kepada beliau Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang Hudzaifah al-Qarawi, maka Imam Ahmad mengatakan dia itu mubtadi. Nah, Allah mubtadi. Fala bimawin akhar. Imam Ahmad menyatakan di tempat yang lain, hati-hati kalian. Hati-hati kalian dengan keberadaan Hudzaifah al-Qarawi. Jangan engkau berbicara dengannya. Atau jangan engkau mengajak bicara dia. Dan jangan pula engkau mengajak bicara orang yang berbicara dengan Hudzaifah al-Qarawi. Ya subhanallah, manhaj syarih, manhaj as-syarih, manhaj yang lurus, manhaj syarih daripada Imam Ahmad yang berada di manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, hati-hati kalian dari Hudzaifah al-Qarawi karena dia seorang mubtadi. Hati-hati, jangan kalian ajak bicara dia, tinggalkan. Dan begitu pula jangan engkau ajak bicara orang yang mengajak bicara. Artinya orang yang diam dengan perkat, orang yang diam dengan kemungkarannya, jangan engkau ajak bicara. Jangan engkau ajak bicara. Dan betapa banyak kita dapatkan mungkin salah ketika mereka melihat seseorang berduduk bermajlis, duduk-duduk dengan ahlul ahwa, walaupun dia bukan dari seorang ahlul ahwa, sedang duduk-duduk. Maka banyak kita dapat dari asar salaf yang mengatakan, nah, tinggalkan dia dan jangan engkau bersama dengan dia. Atau ketika ditanyakan di antara mereka, mereka berkata, kenapa engkau meninggalkan bulan? Karena aku lihat dia duduk-duduk dengan ahlul bidah. Hanya sekedar duduk. Bukan hanya nam menyampaikan bidahnya, tapi sekedar duduk-duduk saja. Atau bukan sebagai seorang yang menyampaikan bidahnya, sekedar duduk-duduk. Kenapa engkau tidak bicara dengannya? Kata mereka, asalah kufare, karena aku lihat dia duduk-duduk dengan sipulan. Ya subhanallah, ya subhanallah. Demikian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj daripada ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan ini sampai 4 kali berulang-ulang dan 5 kali berulang-ulang. Baliyah al-salaf al-kalam di ahli bidah afdal min as-siyam wa shalah wal i'tikaf. Bahkan memperbincangkan, membicarakan, mentahrir ahlul bidah wal ahwa ini lebih utama daripada berpuasa sunnah, lebih utama daripada berpuasa yang wajib, lebih utama daripada sholat sunnah atau sholat yang wajib, dan lebih utama daripada i'tikaf. Kenapa? Karena sholat yang kau lakukan, nah, hanyalah untuk dirimu, hanya untuk dirimu. Sementara apa yang engkau lakukan dari memperbincangkan ahlul bidah untuk dirimu dan yang lainnya, manfaatnya dua. Kalau ini satu, nah, kita lihat perkataan Imam Ahmad, hilangin Imam Ahmad. Al-Rajul yatum wa yufalli wa yataqibu wa yataqibu ahab ilaih au yatahallam fi ahlil bidai. Seseorang yang imam berpuasa, sholat, i'tikaf, apakah itu lebih engkau senangi daripada orang yang berbicara terhadap ahlul bidai wal ahwa, orang yang mentahdir umat terhadap ahlul bidai wal ahwa? Bakal, maka dia katakan, atau maka beliau katakan, idza qama wa shalla wa sadafa fa innama huwa li nafsihi wa idza tatallama fi ahlil bidah fa innama huwa lil muslimina hadha afdal. Kalau seandainya dia berpuasa, dia salat, dia beriktikaf, maka ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Tapi kalau dia membicarakan kepada bid'ah atau tentang ahlul bid'ah, memperingatkan umat terhadap ahlul bid'ah, ini adalah untuk muslimin, bukan untuk dia saja, untuk kaum muslimin. Wa hadza afdal, dan tentunya ini lebih utama. Lebih utama ya ikhwan, sehingga pembicaraan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa utama. Suatu yang utama, suatu yang dijalani Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada dalil dan alasan bagi orang yang mengatakan naam, janganlah tahrir, mau diam-diam sekalian. Naam, naam. Rasulullah SAW menjalankan mazhab ini, dan ini adalah baik-baik perjalanan yang tentunya kalau seorang mau menjalannya, karena khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa naqul, dan kita katakan nalzam tariq ahla sunnah wal jamaah wa natruk man khalafa ahla sunnah wal jamaah sawa'un kanat mukhalafatuhu kabira aw saghira li'annana idza tata'anna fil mukhalafa rubbama tatatawwar al umur wa tatadakham bal mukhalafa la tahdu abada wa yajibu lakum tariqa ahli sunnah wal jamaah bil kabira wa saghira. Nah, kita katakan kata beliau, dan ini perlu untuk kita dengarkan semuanya. Nasihat dari beliau, kita katakan wajib bagi kita untuk melazimi jalan ahli sunnah wal jamaah. Wajib bagi kita untuk menjalani jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan wajib bagi kita untuk meninggalkan dari orang-orang yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Meninggalkan sama saja penyelisihan yang ada itu besar ataupun kecil. Dikarenakan apabila kita bermudah-mudahan, kita meremehkan terhadap penyelisihan yang ada ini, kita katakan kecil aja, gampang aja. Apabila kita tertahannya, kita meremehkan jam bermudah-mudah dalam masalah ini. Rubah mata bawah. Yang kecil itu terkadang menjadi besar. Menjadi besar perkaranya. Dan menjadi lebar perkaranya. Fal mukhada bala tajud abada. Penelitian tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Tidak boleh ada yang namanya penyelisihan itu sedikit pun. Wajib luzum tariq ahli sunnah wal jamaah, wajib bagi kita untuk menjalani jalan ahli sunnah wal jamaah bil kabira wal saghir, yang besar ataupun yang kecilnya. Wajib bagi kita semua untuk menjalani. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya menjalani apa yang ada pada ahli sunnah wal jamaah bukan hanya sekedar kita berjalan di atas kaidah, sebagaimana yang dipahami banyak orang. Bukan hanya kita berjalan di atas satu sisi dari sisi yang ada dari ahli sunnah, tapi kita menjalani dakwah ahli sunnah ini, apa yang ada di atasnya ahli sunnah ini, kita jalani secara keseluruhan. Secara keseluruhan, yang kecilnya dan yang besarnya, sehingga kita katakan di dalam akidah, di dalam manhaj yang secara keumuman, manhaj, akidah, muamalah, ibadah, suluk, akhlak, adab, demikian yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Dan demikian pula orang dikatakan sempurna ittiba'nya kepada as-salafus salih. Nah, ittiba'nya di dalam pengikutan kepada apa yang dijalani oleh Rasulullah dan apa yang dijalani oleh mereka as-salafus salih. Tidak dikatakan tapi aku danya tapi ahlaknya ya subhanallah jelasnya. Tidak ada dijabati sejarahnya ulama bulan salafi na'am akidahnya dan ahlaknya jelek. Ada yang demikian. Nah, atau ulama bulan salafi na'am lantas dia dengan bersamaan dengan itu pendusta. Atau dia dalam muamalah bersama manusia, misalnya kalau ibu-ibu yang berdagang jual belinya buruk, jelek, tapi ya salah. Nah, enggak. Ya. seorang salaf dikatakan mengikuti jalan fisik yang ada. Suluk, muamalah, akhlak, semuanya dijalani. Jangan dia mengatakan kata yang inginnya saja, enggak yang inginnya. Siapa yang mengatakan kepada kamu ini begini? Nah, siapa mengatakan kepada kamu bolehnya memilih-milih? Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Maka lazim bagi kita semuanya pada waktu sekalian berjalan di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang sekindarnya kita ilmui, kita amalkan, kita ilmui, kita amalkan. Oleh karena itu mungkin dalam beberapa majlis akan datang nanti kita mungkin tidak hanya sekedar untuk mengetahui apa yang datang daripada manhaj, daripada akidah, tapi perlu kita untuk mengetahui tentang adab, tentang na'al ahkam al-fikriyah atau apa-apa yang datang yang itu adalah dari agama kita yang itu dijalani oleh as-salam harusnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita mendakwakan diri kita salafi sementara beberapa sisi kita tidak penuhi, beberapa sisi tidak kita penuhi. Nah, tidak diinginkan ini, kita harus memenuhi sisi-sisi yang ada sehingga dikatakan sempurnalah manhaj kita, dakwah kita, sempurnalah apa yang kita jalani daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Karena sekarang permasalahannya, permasalahan bertambah lebar di kalangan kita dapati salafiyin. Walhamdulillah dia mengimak, dia bergabung dengan dakwah yang harus dicapai terkadang. Sisi-sisi yang ada ditinggalkan sehingga membuat dakwah yang bagus, yang baik kedengarannya ini terkadang dengan satu individu yang berbuat kejelekan dinisbahkan kepada dakwah. Oh, kuliah salam ini model ini. Padahal cuma ini yang salah. Nah, kenapa demikian saudaraku sekalian? Ya, karena dia mungkin bodoh, dia tidak mempelajari. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita bukanlah seperti Nasara yang beramal dengan tanpa ilmu. Kita bukanlah seorang Yahud yang berilmu tapi tidak mengamalkan. La ya. La. Kita salaf. Salafi. Yang salafi ini adalah al-muslimin nafsu. Mereka itu adalah muslimin dengan sendirinya. Agama Islam itu dengan sendirinya. Nah, maka orang-orang yang berintisaskan salaf atau orang yang mengintimakan dirinya kepada manhaj ini hendaknya melakukan amalan-amalan yang itu diperintahkan setelah dia mengilminya atau dia mengetahuinya, itu diperintahkan. Atau dia mengetahui, itu dilakukan dan diamankan. Jangan ada sisi yang lain pada kita dengan kejelekan-kejelekan yang ada. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita berpandangan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, karena dunia yang kita tinggali di negeri Jakarta ini misalnya, kita terkadang sibuk dengan pekerjaan. Nah, karena sebagian hampir boleh kata sebagian orang datang ke sini tujuannya untuk kerja. Jangan kita menjadikan alasan ini. Nah, jangan kita menjadikan alasan ini untuk membenarkan perbuatan kita. Bahkan yang sebaliknya yang ada kita sadar. Bagaimana Jakarta ini kita jadikan kota salafi? Nah, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan kita yang mulai, kita yang meninggalkan amalan. Nah, bukan berarti kita yang dipengaruhi, kita yang mempengaruhi. Kita harus menegakkan amalan-amalan yang kita pandang itu adalah amalan yang benar. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. sehingga muamalah kita antara satu dengan yang lainnya salah. Jual beli dengan yang lainnya adalah salah. Nah, pergaulannya dengan yang lainnya salah. Lantas daripada ibadahnya atau hukum-hukum ibadahnya hukum-hukum ibadah salah. Akhlaknya, adabnya, semuanya shaghirah wa kabirah. Shaghirah wa kabirah tidak dibedakan. Karena kita kalau amalan kecil terkadang bukan kecil saja. Lah, peremehan terhadap amalan akan menjadikan nanti peremehan terhadap amalan yang besar. Amalan yang kecil kalau diremehkan membawa kepada peremehan amalan yang besar. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang ringan dengan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur kita untuk melakukan amalan yang ringan. Dan melakukan amalan yang ringan ini secara terus-menerus itu lebih baik daripada kita mencoba untuk melakukan yang besar atau selalu menginginkan yang besar tapi tidak pernah dilakukan. Aradul amal indallah adwamha wa indallah. Sebaik-baik amalan di sisi Allah yang kecil amalan itu. Tapi dilakukan apa? Terus menerus atau dilakukan terus menerus walaupun kecil, walaupun ringan, ya disenangi oleh Allah. Tidakkah kita menjadi orang? Tidakkah kita ingin disenangi oleh Allah? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Sebagai gambarannya, ikhwah, kalau engkau dipuji-puji dengan orang tuamu, kalau masih ada orang tuamu, atau engkau dipuji-puji karib kerabatmu, kalau masih ada karib kerabatmu, engkau dipuji dan disanjung di hadapan yang lainnya karena kecintaannya kepadamu. Yang tentunya ketika engkau mendengarkan, engkau merasa sejuk. Wah, masya Allah, dipuji, senang di hadapan orang, di hadapan manusia, engkau dipuji. Dan kalau gambarannya ini adalah sebagai seorang yang pemalu mendengarkan, jadi bahkan mengalir air matanya. Saya kok dipuji ya? Benar. Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memuji? Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memujimu? Di hadapan malaikat, di atas langit, engkau dipuji dan dicintai oleh Allah. Tidak kau senang. Takkan kau akan menangis. Engkau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perlu melakukan amalan walaupun dengan mengilmuinya tentunya. Mengilmui amalan tersebut. Dan tentunya aku akan dipanggil dengan sebaik-baik nama di atas penduduk, di atas langit, di hadapan penduduk langit. Dipanggil engkau dengan sebaik-baik nama dan disebarkan kepada bapak atau kepada orang tuamu. Lihatlah bulan, ibnu bulan dari hamba yang saya cintai. Dan penduduk langit pun mengatakan, bulan bin bulan, bulan bin bulan. Nah, kalau ibu kita, bapak kita meninggal, mendengarkan nama kita digaungkan di atas langit, tidak senangkah kita? Ya subhanallah. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kabira wa saghira, mengamalkan amalan yang besar atau punya kecil, jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Salah sahih. Berkata penanya, hal yulzimuna dzikra ma'asin man yuhadzir minhum? dikatakan oleh orang yang bertanya, apakah lazim keharusan bagi kita untuk menyebutkan kebaikan orang-orang yang kita tahdir? Apakah lazim dan baik bagi kita untuk menyebutkan kebaikan orang-orang yang kita tahdir? Nah, maka dijawab oleh beliau, idza dzakarta mahasinahu fa ma'naha anta da'awta li ittiba'ihim. Kalau engkau puji mereka yang kau sudah tahdir ini, engkau katakan fulan ini ahlul bid'ah, Allah fahdikan keberadaannya, setelah itu katakan tapi dia baik, dia berbuat baik kepada orang tua, nah dia melakukan sholat lima waktu bahkan tujuh, nah dia datang selalu, nah menunaikan ibadah haji, ya sama artinya engkau menghapuskan yang kau telah sebutkan tadi. Sama artinya engkau, kalau engkau menyebutkan kebaikannya, sama artinya engkau menyerukan kepada naam pengikutannya. Kalau engkau menyebutkan kebaikannya, sama maknanya engkau menyebutkan orang, engkau mendakwakan kepada orang-orang untuk mengikutinya. Dan ini adalah manhaj yang salah. Manhaj yang tidak benar, manhaj yang tidak dijalankan oleh as-salafus shalih.